الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ayat ke-54 yang terdapat di dalam surat Al-A'raf. Kemudian beliau menegaskan Ar-Rabbu huwal ma'bud. Maka Tuhan inilah yang berhak untuk disembah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya Allah berhak untuk disembah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 21-22. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai umat manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum engkau agar kalian semuanya bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Dan langit ini sebagai atap. Wa anzala minas samai ma'an. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan air hujan dari atas langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan dengan turunnya air hujan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan berbagai macam tanaman, rerumputan, pepohonan, tumbuhan, buah-buahan. Tujuannya apa? Rizqan lakum, rizki, karunia bagi kalian umat manusia. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lam. Maka janganlah kamu membuat sekutu-sekutu, menjadikan tandingan-tandingan di sisi Allah, padahal kamu mengetahui. Kemudian setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dua ayat ini, beliau menambahkan satu athar dari Salafun As-Salih yang dinukil dari perkataannya Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Ibnu Katsir ketika sampai pada ayat tersebut dalam tafsirnya, Al-Khaliq li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil-ibadah. Hanya pencipta segala sesuatu yang ada inilah, yaitu Allah, yang berhak dengan segala macam ibadah. Nah, ini beberapa kalimat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kemudian menukilkan dalil dari Al-Quran dan mengambil athar dari perkataan para ulama. Kita kembali kepada ucapannya Syekh. Beliau mengatakan Ar-Rabb huwal ma'bud. Halo? Halo. Nah, Ustaz, ada ni Ustaz. Nah, jelas ya. Jelas, bagus. Baik. Nah. Ar-Rabb wal Ma'bud. Tuhan adalah yang disembah. Maksud dari ucapan Syekh di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berhak diberikan apapun dari bentuk-bentuk ibadah. Karena selain Allah dia bukan Tuhan untuk diibadahi. Selain Allah maka dia bukan pencipta untuk diberikan berbagai macam ketaatan kepadanya. Maka dari sini ikhwan yang afidhakumullah, maksud dari ucapan Syekh pada tiga kata ini, Ar-Rabb wal Ma'bud, Rabb itu disembah. Maksud beliau bahwasanya umat manusia itu tidak cukup untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan 7 lapis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dengan 7 lapis. Tidak cukup pengakuan seorang hamba mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malam dan siang, menjadikan langit dengan berbagai macam bintang, menciptakan planet dan tata surya, kemudian menjadikan umat manusia bertebaran semakin banyak, menyebar luas. Tidak cukup pengakuan seorang hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makanan dan minuman rezeki kepada kita semua. Maksud dari Syekh, ketika Anda meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki, maka dengan itu semua harus Anda meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak untuk diberikan keikhlasan di dalam beribadah. Karena tauhid ar-rububiyyah, kata para ulama, yastalzim at-tauhid al-uluhiyyah. Tauhid ar-rububiyyah itu ada koneksi, akan selalu menyambung, akan selalu meminta dengan tauhid uluhiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, maka kalian wajib untuk mengesakan Allah, tidak menjadikan sekutu, tidak kemudian berbuat syirik kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid rububiyah saja tidak cukup. Allah Subhanahu wa taala pencipta, ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya, ada haknya, ada kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dialah pencipta, maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ketaatan. Oleh sebab itu Asy-Syaikh mengatakan Ar-Rabb wal Ma'bud. Tuhan Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak untuk diibadahi. Dikembalikan kepadanya saja berbagai macam bentuk ibadah. Dan sesaat lagi Asy-Syaikh akan menyebutkan beberapa contoh kepada kita, apa sih bentuk-bentuk ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah yang diharuskan untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam? Maka di sini kita perlu untuk kembali murajaah sebagaimana yang mungkin sempat kita sebutkan dalam beberapa kajian yang lalu mengenai makna ibadah. Kita sudah sebutkan ibadah dari sisi bahasa dan kita menyebutkan satu saja definisi ibadah dari sisi syariat. Siapa di antara antum semua yang bisa menyebutkan dan mengingatkan saya apa arti ibadah secara bahasa? satu di antara antum mengingatkan saya, apa arti ibadah secara bahasa? Ikhwah, hafizakumullah. Tidak akan lanjut pelajaran ini sampai salah satu di antara antum menyebutkan apa definisi ibadah secara bahasa. Karena akan disebutkan sebentar lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beberapa contoh-contoh ibadah. Yang nanti tentunya contoh tersebut akan diambil dari definisi. Akan diambil dari arti. Akan diambil dari makna ibadah. Apa arti ibadah? Kita sudah sebutkan sebelumnya, ibadah terbagi menjadi dua arti. Arti etimologi bahasa dan arti dari terminologi syariat. Dari sisi ibadah, siapa yang etimologi boleh? Etimologi boleh. Fadal, fadal. Anda jamaah. Al-ibadah ya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batin. Ini makna istilah. Ini makna istilah syar'i. Nah, sebelum masuk kepada istilah syar'i, apa makna ibadah dari sisi bahasa Arab? Ahsan, antum sudah menyebutkan dari sisi istilah syar'i. Dari sisi bahasa. Konteks kata ibadah, abada, ain, ba, dal. Apa artinya? Mahdi sudah mewakili oleh. Naam? Mana Taufik? Merendah diri, Ustaz. Ahsan, tabarakallahu fiik. Nah, ibadah dari sisi bahasa makhuz diambil dari kata-kata ta'abbud, lafad, fi'il madhi, ain, ba'dal, abada. Artinya, at-tadhallul wal-khudu'. Merendahkan, menghinakan diri kita, menyerahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut ibadah. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, kenapa hamba sahaya disebut dengan lafad abid? Bahasa Arabnya hamba sahaya yang bukan merdeka itu dikenal dengan sebutan abid. Dari kata-kata ain, ba, dal. Abid ditambah ya. Nah, kenapa hamba sahaya itu disebut dengan abid? Disebutkan oleh para ulama, li'annahu ja'alahu dhalilan. Karena hamba sahaya itu rendah. Dia tidak bisa untuk congkak atau sombong. Dia akan selalu nurut, ikut, dan taat kepada majikannya. Karena kerendahan ini dia disebut abid. Begitu pula beberapa perkara-perkara syariat disebut ibadah karena umat manusia melakukannya dengan penuh kerendahan diri, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dengan ibadah, merendahkan diri. Ini secara apa? Secara bahasa. Nah, artinya perendahan diri, penghinaan diri, nah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kecintaan. Nah, oleh sebab itu, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyebutkan dalam qasidahnya An-Nuniyah, mengatakan, wa'ibadur rahmani ghayatu hubbihi ma'adhulli abidihi huma qutbani. Yang sudah pernah kita sebutkan sebelumnya. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kecintaan, yang disertai dengan zul, perendahan diri, adalah poros utama bagi seorang hamba. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim, kecintaan dan perendahan diri kepada Allah. Karena ini makna dari ibadah. Secara apa? Secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, ikhwani afidhakumullah, para ulama, mereka menyebutkan 4 definisi. Dulu kita sebutkan satu saja. Para ulama, mereka berbeda pendapat Satu, mereka menyebutkan beberapa definisi apa sih arti ibadah. Nah, para ulama mereka menyebutkan empat ta'arif, empat makna dari arti ibadah secara terminologi syariah. Makna yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitabnya Al-Furu'. Ibnu Muflih mengatakan definisi ibadah, kullu ma umira bihi min ghairi iqtida'in 'aqli wala ittiradin 'urfi. Dan ini adalah definisinya ulama al-usul, usul fikih. Mereka punya definisi mengenai ibadah. Ketika mereka menuliskan perkara-perkara fikih, mereka menyebutkan biasanya di permulaan kitabnya apa definisi ibadah, mereka menyebutkan ini. Di antaranya Ibnu Mufri Al-Hambali. Apa itu ibadah? Kullu ma umira bi. Segala yang diperintah. Apapun perintah itu. Min ghairi iqtida'in 'aqli, yang mana perintah itu bukan kehendak akal, bukan idenya manusia, bukan menggunakan logika, wala ittiradin 'urfi, dan juga bukan untuk mengikuti tradisi, bukan untuk mengikuti adat, bukan untuk mengikuti kebiasaan. Ini arti ibadah, kata beliau. Segala yang diperintahkan, yang itu tidak ada sangkut pautnya dengan ide, akal, logika manusia, dan juga tidak untuk mengikuti adat, kebiasaan, ataupun tradisi masyarakat. Jadi mutlak perintah dari pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ibadah. Ini definisi yang pertama. Yaitu definisi menurut ulama, sekali lagi, al-usul. Usul fikih. Kemudian definisi yang kedua disebutkan oleh Al-Jurjani. Al-Jurjani punya sebuah kitab yang bernama At-Ta'rifat. At-Ta'rifat, definisi-definisi. Segala kalimat bahasa Arab dimasukkan dalam kitab ini dan menyebutkan definisi menurut para ulama. Kata Al-Jurjani, di dalam kitabnya At-Ta'rifat mengenai ibadah, kata beliau, kullu ma kana ta'atun lillah. Segala sesuatu berupa ketaatan kepada Allah. Ini kata Al-Jurjani, apa itu ibadah? Segala sesuatu yang merupakan ketaatan kepada Allah. Au qurbah ilaihi. Atau sesuatu tersebut bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Al-Jurjani menyebutkan yang dimaksud dengan ibadah taat kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Au imtithalan li amrihi. Atau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Jadi kata beliau, yang dimaksud dengan ibadah, taat, mendekatkan diri, kemudian menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan. Kata beliau, wala farqa baina an yakuna fi'lan aw tarkan. Tidak ada perbedaan antara perbuatan ataupun pencegahan. Perbuatan, yaitu amal soleh, disebut ibadah. Begitu pula mencegah. Artinya mencegah, dia tidak mau menjalani perbuatan haram. Digoda oleh seorang wanita, diajak untuk berzina. Dia hindari, dia jauh. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang mencegah ini tidak melakukan sebuah perbuatan maksiat, tidak mendatangi amalan yang munkar, tidak mendatangi perbuatan dosa, ini pun juga disebut ibadah. Kata Al-Jurjani, enggak ada bedanya antara amalan ataupun mencegah atau menghindari perbuatan yang buruk. Ini semuanya adalah ibadah. Ini definisi agak sedikit lebih panjang daripada definisi yang pertama. Kemudian definisi yang ketiga ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya At-Ta'arif. Hampir sedikit sama. Lalu Al-Jurjani menggunakan jama' mu'annas salim. At-Ta'arifah. Tapi kalau Al-Munawi, kitabnya menggunakan jama' taksir. At-Ta'arif. Artinya sama, definisi-definisi. Kata Al-Munawi dalam kitabnya At-Ta'arif, yang dimaksud dengan ibadah, huwa fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsihi. Yaitu perbuatan seorang hamba yang menyelisihi hawa nafsunya. Ini kata beliau. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Berbagai macam perbuatan seorang hamba untuk menyelisihi hawa nafsunya yang dia tujukan ta'ziman li rabbihi, untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun perbuatan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menyelisihi hawa nafsu. Hawa nafsu bisa syubhat, bisa syahwat, bid'ah, perkara-perkara yang baru, kemungkaran, ini termasuk hawa. Kata beliau, ibadah adalah perbuatan manusia yang menyelisihi hawa nafsunya, dia tujukan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan membesarkan zat yang maha kuasa. Fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbihi. Ini definisi yang ketiga. Definisi yang keempat, yang sudah kita sebutkan sebelumnya dan sudah disampaikan oleh akhuna Abu Abdullah Mahdi bin Amhar hafizahullah. Naam, definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di permulaan kitabnya Al-Ubudiyah. Beliau punya risalah khusus yang membahas mengenai perkara ibadah, dan risalah ini ada di dalam majmu' al-fatawa. Nah, dalam judul khusus Al-Ubudiyah, di dalam permulaan kitabnya Al-Ubudiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan definisi al-ibadah. Ismu jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal-a'mal al-zahira wal-batina. Dan ini merupakan definisi yang paling pas, yang paling baik, yang paling bagus, dan yang paling rajih biiznillah, insyaallah. Nah, kenapa definisi ini yang paling pas? Karena dua sebab. Yang pertama, aisar fil faham. Nah, mudah untuk difahami definisinya Ibnu Taimiyah. Sangat mudah sekali dipahami. Tidak menggunakan kata-kata yang sukar atau yang sulit. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, qaribul ma'khad minan nusus. Dekat sekali dengan kebenaran dari sisi dalil. Definisinya Ibnul Qayyim ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kata beliau, apa yang dimaksud dengan ibadah? Ismun jami'un. Nama yang sifatnya global, universal, umum. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha. Dari segala sesuatu yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan diridainya. Kata-kata yang mudah untuk dipahami. Segala sesuatu yang sifatnya global, universal, umum, dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu diridhai. Oh, mungkin kita bertanya, bagaimana kita tahu amalan ini Allah subhanahu wa ta'ala cintai atau Allah subhanahu wa ta'ala ridai? Dari mana kita tahu? Tentu jawabannya, amalan itu dicintai atau diridai an yakuna ma'muran bih. Kalau amalan itu diperintahkan. Selagi diperintah berarti amalan itu baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memerintahkan kepada kita atas perkara-perkara yang jelek. Selagi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada suatu amalan, berarti amalan ini ibadah. Karena Allah perintahkan. Selagi Allah perintahkan, berarti amalan ini baik. Amalan ini dicintai. Amalan ini mendatangkan keridhaan Allah. Apabila ada perintah. Atau Nabi alaihissalatu wassalam mengkabarkan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada amalan ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Dari mana kita tahu saat ini amalan tersebut diridai dan dicintai Allah? Amalan itu diperintahkan atau Nabi mengkabarkan bahwasanya Allah cinta dengan amalan itu dan amalan itu diridai. Kata Syekhul Islam, kita kembali kepada definisi ibadah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yarda. Sesuatu yang sifatnya umum, universal, global, yang dicintai Allah dan diridai. Min al-aqwal wal-a'mal al-zahira wal-batina. Dari perkataan ataupun perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Syekhul Islam menyebutkan definisi di atas karena memang ikhwani afidhakumullah, ibadah itu terbagi menjadi dua, tidak ada macam yang ketiga. Sekali lagi, ibadah itu terbagi menjadi dua. Tidak ada bagian yang ketiga. Kalau enggak yang pertama, atau macam yang kedua. Yang pertama adalah ibadatun qawliyah. Ini macam yang pertama. Ibadah dari sisi qaul, ucapan. Dan ucapan ini pun masih terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, qaulul lisan atau bil lisan. Ucapan dengan menggunakan lidah, dengan menggunakan lisan yang disebut dengan ucapan lisan. Dan contohnya banyak sekali ikhwani afidhakumullah. Ucapan dari lisan seperti berzikir kepada Allah, bertasbih, bertakbir, bertahmid, membaca Al-Quran, mengucapkan dua kalimat syahadat, menyampaikan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Ini adalah sebuah ibadah. Karena ucapan dengan menggunakan lisan. Ini macam yang pertama dari ibadah qauliyah. Macam yang kedua dari ibadah qauliyah, yaitu bil qalb, dengan menggunakan hati. Yang pertama tadi ucapan dengan menggunakan lisan, yang disebut dengan ucapan lisan. Yang kedua, ucapan dengan menggunakan hati, yang disebut dengan qaulul qalbi. Yang pertama qaulul lisan, yang kedua qaulul qalb. Dua-duanya adalah ucapan. Ucapan lisan, yang kedua ucapan hati. Apa yang dimaksud dengan ucapan hati? Yaitu al-i'tiqad, keyakinan, akidah. Ini adalah ibadah qauliyah, ibadah dari sisi ucapan, tapi dalam hati. Berupa apa? I'tiqad, keyakinan. Kita meyakini. Sampai berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, qaulul qalb huwa tasdiq. Ucapan hati itu adalah at-tasdik, percaya alias iman. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada Nabi, iman kita kepada para malaikat dan rukun-rukun iman yang ada, itu merupakan qaulul qalb, ucapan di dalam hati. Ini dari ibadah yang pertama dengan dua macamnya. Ibadatun qauliyah, bisa jadi dengan lisan atau bisa jadi dengan hati. Kemudian macam ibadah yang kedua disebut dengan ibadatun amaliyah. Ibadah dari sisi perbuatan. Kalau tadi ucapan, kalau saat ini perbuatan. Begitu pula ibadah dari sisi perbuatan pun juga terbagi menjadi dua. Sama seperti ibadah qauliyah. Ibadah amaliyah terbagi menjadi dua. Yang pertama amalul jawarih. Amalan dengan badan. Dengan anggota tubuh kita. Seperti apa? Sujud. Seperti apa? Ruku. Seperti salat, puasa, zakat, jihad, haji, menyembelih. Ini adalah amalan tubuh dengan menggunakan badan. Ini disebut ibadah. Atau macam yang kedua, amalul qalb, amalan hati. Jadi hati kita itu ada dua amalan, ikhwani afidhakumullah. Ada amalun dengan ucapan, yaitu iman, percaya. Kemudian yang kedua, ada amalan hati berupa perbuatan. Apa itu amalan hati? Kata para ulama, seperti tawakal. Itu amalan hati. Seperti cinta karena Allah kepada saudaranya. Ini amalan hati. Atau al-bughdhu fillah, benci karena Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang lain. Ini amalan hati. Begitu pula khusyuk. Kemudian takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula niat yang benar. Ini letaknya di dalam hati dan ini masuk ke dalam kategori amalul qalb. Nah, jadi perlu difahami bahwasannya ibadah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ibadatun qauliyah dari sisi ucapan, bisa dengan lisan atau bisa dengan hati. Atau kemudian yang kedua ibadah dari sisi amalan perbuatan badan kita pun juga terbagi menjadi dua, amalul jawar dengan anggota tubuh. Dan yang kedua dengan amalul qalb, amalan hati. Nah, dan terkadang ikhwani afidhakumullah, beberapa amalan itu masuk kepada amalan lisan, amalul qalb, dan amalul al-jawarih. Terkadang sebuah amalan itu masuk di dalam dua macam ibadah sekaligus. Ibadah berupa ucapan dan ibadah berupa amalan. Seperti nazar. Nazar merupakan ibadatun qauliyah dan ibadatun madha amaliyah. Bernazar dia mengucap lillahi alayya. Aku akan mewajibkan kepada diriku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila usahaku berhasil, saya akan menyembelih dua ekor kambing yang akan saya berikan kepada fakir miskin. Nah, ini adalah ibadah yang mencakup dua-duanya. Karena dia melafadzkan dengan ucapan, kemudian dia amalkan. Begitu pula apa? Da'wah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis ta'lim, amal bil ma'ruf, dan nahi anil munkar. Ini masuk kepada ibadatun qawliyah dan ibadatun amaliyah. Dan di sini ikhwani afidhakumullah, perlu diketahui dari definisi Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya ibadah baik yang nampak maupun yang tidak nampak, ibadah dari sisi hati maupun lisan, semuanya tidak diperkenankan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang memberikan ibadah-ibadah tersebut, nampak, tidak nampak, hati maupun lisan, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah mengingkari sebuah keyakinan, bi annallaha huwal ma'bud. Bahwasannya Allah adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Dia mengingkari keyakinan ini. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan ayat dalam surat Al-Baqarah dalil ayat 21 sampai 22. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. U'budu rabbakum." Sembahlah Tuhan kalian. Dan perlu antum ketahui, ikhwani afidhakumullah, bahwasanya ayat ini merupakan perintah pertama di dalam urutan mushaf. Kalau antum buka mushaf, mulai surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, sebelum ayat ini tidak ada perintah apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Kata perintah pertama di dalam Al-Qur'an yaitu ayat ini pada ayat 21. Apa itu perintahnya? At-tauhid. U'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian. Allah Subhanahu wa taala memanggil umat manusia, ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Dan di sini adalah untuk seluruhnya. Baik itu pria, wanita, tinggi, rendah, kecil, besar, kaya, miskin, mukmin maupun kafir. Di sini Allah Subhanahu wa taala panggil dengan lafaz annas, wahai umat manusia, tidak membedakan siapapun mereka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia anak Adam. Karena perlu antum ketahui, ikhwani afidhakumullah, di permulaan surat Al-Baqarah sebelum datangnya ayat ini, mulai ayat 1 sampai ayat 20, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembagian manusia menjadi tiga golongan. Antum bisa nanti lihat. Mulai surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20, sebelum turunnya ayat ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan pembagian umat manusia menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, al-mu'minun, yaitu kaum mukminin. Dan ini adalah golongan yang beruntung, yang selamat. Adalah orang-orang yang beriman. Mereka beriman kepada hal-hal yang sifatnya gaib. Beriman dengan hari akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan muflihun. Mereka adalah golongan-golongan yang berhasil, yang selamat, yang sukses. Di dunia maupun di akhirat. Dan ini bisa anda dapati pada ayat kedua, ketiga, keempat sampai ayat kelima di permulaan surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa sifat mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada hal yang gaib. Wa yuqimuna shalat, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dari rezeki yang kita berikan mereka menginfakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, mereka adalah orang-orang yang beriman atas apa-apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, yaitu berupa Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu. Injil kepada Isa, Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Suhuf kepada Ibrahim. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin atas kehidupan akhirat. Apa balasannya? Apa sifat mereka? Ulaika ala hudam min rabbi. Mereka mendapatkan hidayah dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini golongan yang pertama di mukaddimah surat Al-Baqarah. Ayat ketiga, empat, dan kelima. Tiga ayat. Kemudian macam manusia yang kedua, golongan yang kedua, al-kufar. Orang-orang kafir yang mereka terang-terangan menampakkan kekufuran dan pembangkangan. Mereka terang-terangan menampakkan kekafiran, kesyirikan, dan mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari para rasulnya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah di dua ayat berikutnya, 6 dan 7. Ini golongan yang kedua. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Orang-orang yang kufur, kafir, musyrik. A'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Apakah engkau berikan kepada mereka kabar peringatan atau tidak engkau berikan mereka peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala kulubihim, Allah subhanahu wa ta'ala sudah kunci hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, Allah subhanahu wa ta'ala telah tutup pendengarannya. Wa ala absarihim ghishawa, penglihatan-penglihatan mereka dibutakan. Wa lahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini golongan yang kedua, orang-orang kufar, menampakkan kekufuran dan penentangan kepada syariat Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih, dan ini adalah golongan yang sengsara. Golongan yang binasa. Golongan yang akan mendapatkan azab. Kemudian dalam mukaddimah surat Al-Baqarah menyebutkan golongan yang ketiga, al-munafikun, adalah orang-orang munafik yang mereka menampakkan keislaman zahirnya dan menyembunyikan kemunafikan dalam hatinya. Berkumpul bersama kaum muslimin dan kaum mukminin seolah-olah mereka muslim mukmin. Di dalam hatinya mereka menyembunyikan kekufuran, kesyirikan dan kebencian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan para anbiya. Wa haula syarrun minal kuffar, dan golongan yang ketiga ini ikhwani afidhakumullah lebih parah, lebih buruk daripada kuffar yang menampakkan kekufuran. Karena ini dia membaur bersama kaum muslimin dan ingin merusak Islam dari dalam. Kalau orang-orang kafir tampak dan sangat jelas. Tapi kalau orang-orang munafik menggunakan pakaian Islam dan mereka ingin merusak Islam dari kalangan mereka sendiri. Dan ini lebih jelek, lebih buruk. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala sampai menyebutkan sifat-sifat orang munafikin di mukaddimah surat Al-Baqarah sampai sekian belas ayat. Sifatnya kaum mukminin dalam mukaddimah surat Al-Baqarah sebelum turunnya ayat yang disebut oleh muallif. Orang-orang mukminin disebutkan cuma 3 ayat saja. 3, 4, 5. Kemudian orang-orang kufar yang terang-terangan cuma 2 ayat saja. Adapun kaum munafikin yang mereka lebih parah dari orang-orang kafir, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan mereka mulai ayat ke-8 sampai ayat 20. 12 ayat Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk orang-orang munafikin. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Di antara umat manusia, mereka berkata, mereka mengaku, kita beriman kepada Allah, kita beriman dengan hari akhir, dan mereka bukan kaum mukminin. Ayat ke-8. Allah subhanahu wa ta'ala terus sebutkan mereka sampai ayat ke-20. Kemudian setelah menyebutkan tiga golongan ini, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil tiga macam umat manusia di atas. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai umat manusia, baik itu mukmin, kafir ataupun munafik, sembahlah Tuhan kalian. Kenapa? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu dan telah menciptakan umat-umat sebelum engkau. Tujuannya la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan perlu diketahui sekali lagi ikhwani afidhakumullah, ayat ke-21 ini merupakan ayat pertama yang menyebutkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perintah itu tidak lain dan tidak bukan adalah tauhid. Kita memberikan ibadah yang murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Dan menciptakan umat-umat sebelum kita. Tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian apa itu definisi takwa? InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mungkin ini yang bisa kita sebutkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.